Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, merupakan satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih dapat bersua di udara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana mengisi waktu dengan dakwah. Dakwah mengajak manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hari ini kita mengaji surah Al-Furqan ayat 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja ayat 66 ini penggalan dari ayat 65. Rabbana shrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Allah, lindungi kami dari azab jahannam karena sungguh azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 66 ini menjadi berdiri sendiri dan ini sangat singkat tetapi muatannya sangat tegas. Kejahatan yang terjadi di dunia ini karena dia melihat kenikmatan di balik kejahatan itu tanpa ada dampak keburukan di baliknya. Tetapi jika manusia dihadapkan dengan dua alternatif, pilihan yang satu terkait dengan satunya. Misalnya, seorang, Anda boleh berzina pada hari ini dengan wanita yang sungguh luar biasa cantiknya, masih perawan, ting-ting, dan sungguh indah. Tetapi setelah itu, di samping Anda ada lubang neraka yang begitu besarnya, panas apinya telah meleburkan tembaga. Setelah Anda melakukan yang pertama, Anda akan dimasukkan kepada gerbang pintu dua selanjutnya. Maukah Anda melakukan itu? Maka orang yang cerdas berpikir, ya tak usahlah. Ngapain saya menikmati sesaat untuk menderita kemudian? La khaira fi lazzatin tu'qibuhu nadaman. Tidak ada kelezatan sesaat jika menimbulkan penderitaan yang abadi, penyesalan tiada akhir. Inilah ayat itu. Allah dalam doa yang diajarkannya kepada kita sampai pada titik klimaks, neraka tempat yang paling tidak enak. Berbuat maksiat silahkan, tapi masuk neraka juga harus Anda ikuti. Jadi ketika Anda berbuat maksiat neraka, ketika korupsi penjara, itu belum seberapa. Tapi ketika korupsi masuk neraka, itu sebenarnya luar biasa. Tapi kenapa banyak orang korupsi kemudian tidak takut neraka? Gak apa-apa Pak Ustaz, habis itu kita tobat. Nah, untuk masalahnya ada Ustaz Fadli dan Ustaz Khairul. Kami persilahkan. Pendengar dimanapun berada, bahwa inilah akhir daripada sebuah perjalanan kehidupan kita. Allah memberikan satu tempat keadilan. Jadi kalau kita di dunia ini tidak mendapatkan keadilan, insya Allah akan Allah berikan keadilan itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut bahwa kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, insya Allah akan Allah berikan keadilan itu di surga nanti. Tapi pendengar sekalian, kalau kita memang dalam mindset kita, dalam pola sikap kita, dalam pola berpikir kita sudah tertanam bahwa nanti akan ada rumah yang Allah siapkan kepada kita. Kalau kita mau ingin rumah yang enak, yang baik, yang nyaman, ya nanti maka berbuat baiklah kita selama di muka bumi ini. bukan berarti rumah kita di dunia ini indah seperti istana. Banyak juga orang rumah seperti istana, tapi dia masuk ke rumah itu sepertinya macam bukan masuk rumahnya, macam neraka di rumah itu. Ini adalah satu tanda-tanda bahwa satu ketika nanti dia akan mendapatkan rumah neraka yang barangkali bisa akan kekal selama-lamanya. Atau bagi orang yang memang melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah dan berjalan di atas relnya, insya Allah Allah akan berikan satu kenikmatan, itulah namanya surga. Oleh sebab itu, bagi kita yang beriman, konsep ini harus kita tanamkan diri dalam diri kita, sehingga kalau konsep ini kita tanamkan dalam mindset kita, maka perlakuan-perlakuan kita selama ini, seperti kita melakukan korupsi, kita mengambil hak yang bukan hak kita, yang kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita, maka ini akan sirna semata-mata. Maka kalau misalnya di pemerintahan kita sekarang sedang sibuk memantas korupsi, barangkali kalau misalnya kita memahami ayat Quran ini, insya Allah kita tidak akan korupsi. Bahkan kalau misalnya di lembaga-lembaga pembinaan kemasyarakatan itu dilakukan kajian-kajian seperti ini, insya Allah setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan akan semakin tobat. Bukan berarti kita buat dulu apa sesuatu yang menyimpang, nanti sudah di umur tua kita baru tobat. Nah, mudah-mudahan betul-betul tobat kita, tapi di tengah jalan Allah panggil kita, kita dipanggil Allah dalam keadaan kita belum bertobat kepada Allah. Silakan Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimahumullah, syukran Ustaz Azhar. Menarik yang mungkin bisa kami tambahkan adalah kita pernah membahas dalam surah An-Nur ayat 57, la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh wa ma'wahumun nar. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di muka bumi. Wala bisal masir, bahwa tempat terakhir yang paling buruk adalah neraka. Dan sini dipaparkan dalam surah Al-Furqan ayat 66, inasat mustaqarra wa muqama. Jikalau kita korelasikan dengan ayat yang dimaksud, sebenarnya kalau boleh kita jujur ya, karena kita enggak sempat menjabat jadi pejabat sebenarnya ya, jadi husnul khatimah wa su'ul khatimah dalam proses jabatan, baik struktural kehidupan atau nanti dalam kematian kita, sebagai status kita sebagai khalifah, jabatan kita di muka bumi ini, kita hanya berhenti pada dua nama, nama baik atau nama buruk. Dan kehidupan ini menjadi siksa yang berat saat kita sudah turun dari jabatan dan kita menua saat beristirahat, tapi posisi nama kita dimanapun bau, dimanapun nama kita busuk, bukankah ini sebuah kebinasaan yang kekal dalam kehidupan kita? Kita belum bicara tentang bagaimana nanti di neraka, tapi ini menjadi kebinasaan yang nyata buat seorang presiden yang menjabat 32 tahun dan menjadi momok yang besar. Siapa presiden koruptor dalam gambaran beberapa sejarah ke depan dan akan mengatakan adalah presiden si A. Ini berbahaya, dan ini adalah tempat peristirahatan. Jangankan di neraka disiksa oleh nanti oleh malaikat, saat hidup pun masyarakat sudah menyiksa dengan kalimat-kalimat yang tidak positif terkait dirinya dan terkait keturunannya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, jadi yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk tempat ini, jika kita artikan dalam kehidupan duniawi, kita akan jatuh pada saat kita tidak berbuat baik. Jadi saat ini, baru-baru ini ada apa namanya politik dinasti kerajaan Banten ya, dan faktanya alhamdulillah kalau boleh lihat di televisi, turun juga air mata itu menangis yang dikatakan oleh Ustaz Jainal tadi, penyesalan dalam berbuat ketidakbaikan, dan akhirnya runtuh nama baik keluarga semenjak berdirinya Provinsi Banten. Karena saat ini dikatakan politik dinasti keluarga dan menjadi nama buruk buat keluarga, kita tidak tahu sampai kapan itu akan menjadi baik dalam kehidupan dunia. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita hidup hanya bicara tentang nama baik dan nama buruk saja. Semoga kita hidup dalam keadaan husnul khatimah, mati kita dengan tetangga dan saudara-saudara kita tercinta. Demikian kiranya nanti kita di surga menjadi sahabat-sahabat malaikat penjaga surga, insya Allah. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.